Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواني وأخواتي رحمكم الله القرآن sebagai mu'jizat dan manhaj. طيب Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, ya, dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bilang, Rasul bersabda, "Ma min nabiyyin minal anbiya," tidaklah seorang nabi pun, tidaklah seorang nabi pun kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya minal ayat ma amana ala mithlihi bashar. Kecuali pasti Allah turunkan, Allah jadikan baginya tanda-tanda kebesaran yang dimana manusia beriman dengan hal demikian. Tanda-tanda kebesaran di sini maksudnya mukjizat. Ya, ma min nabiyyin minal anbiya illa utiya minal ayati ma amana ala mithlihi al-bashar. Tidaklah seorang nabi pun di antara nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala jadikan baginya tanda-tanda kebesaran yang dimana manusia beriman kepada hal demikian. Ya. Wa innamal ladzi utituhu wahyan. Adapun mukjizat yang diberikan atasku wahyan, bentuknya wahyu. Bentuknya wahyu. Auhahu Allahu ilai, yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan padaku. Wa ana arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, dan aku berharap dengan mukjizat demikian, yakni dengan wahyu, aku menjadi nabi dengan pengikut terbanyak di hari kiamat kelak nanti. Oke. Sekali lagi, ma min nabiyyin minal anbiya illa utiya minal ayati ma amana ala mithlihi al-bashar. Tidaklah seorang nabi pun di antara nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kecuali pasti Allah berikan padanya tanda-tanda kebesaran atau mukjizat yang dimana manusia beriman dengan hal demikian. Manusia beriman dengan hal demikian. Ya. Wa innamal ladzi utituhu, adapun yang aku diberikan, yakni mukjizat yang Allah berikan atasku, wahyan, bentuknya wahyu. Auhahu Allahu ilai, yang Allah wahyukan padaku. Wa ana arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah, dan aku berharap aku menjadi nabi dengan pengikut terbanyak di hari kiamat kelak nanti. Tayyib. Ikhwani rahimakumullah. Mukjizat secara bahasa diambil dari kata a'jaza yu'jizu. Tadinya ajiza ya'jazu artinya lemah. Kemudian mengalami bentukan kata berikutnya a'jaza yu'jizu artinya melemahkan. Mu'jiz ini sesuatu yang melemahkan. Dikatakan mu'jizat kenapa? Melemahkan orang-orang yang menantangnya. Coba bikin kayak gini, bisa enggak? Begitu mu'jiz. Yang dengan itu Allah jadikan pada para nabi dan rasulnya fungsinya adalah menegaskan kebenaran nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Fungsinya adalah menegaskan kebenaran para nabi dan rasul tersebut. Seolah-olah mukjizat ini berkata kepada manusia. Seolah-olah mukjizat ini berkata kepada manusia, "Shadaqa rasuli fi ma yuballighu anni." Rasulku jujur, rasulku benar dalam hal yang disampaikannya dariku. Ya, ini rasulku tidak berdusta. Fungsi seolah-olah Allah menegaskan kebenaran nabi ini dengan datangnya mukjizat. Ya. Dengan itu manusia percaya bahwa nabi ini membawa berita benar, bukan dusta. Itu mukjizat fungsinya. Dan mukjizat memiliki kemampuan dalam melemahkan lawan-lawannya, dalam artian lawan-lawannya tidak bisa mendatangkan atau menjadikan hal demikian. Makanya dibilang mukjiz yang melemahkan Ini melemahkan musuh-musuhnya. Zain. Dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada para nabi dan rasul biasanya sesuai dengan sesuatu yang benar-benar dikenal oleh kaum itu. Yang kaum itu benar-benar mengenalnya dan menguasainya dengan baik. Ya? Mukjizat yang Allah berikan kepada rasul atau nabi yang ada biasanya sesuai dengan kaumnya itu yang sedang dihadapinya. Apabila kaum yang dihadapi nabi atau rasul tersebut adalah kaum yang begitu mengenal dan menguasai ilmu sihir, nah, dijadikanlah mukjizat pada mereka yang menaklukkan ilmu-ilmu sihir itu, begitu. Sehingga para penyihir nyerah. Apabila medis, demikian. Apabila kekuatan fisik, demikian. Apabila keindahan seni, demikian juga. Ya? Contoh yang terjadi pada Musa alaihi salam yang menghadapi kaum yang benar-benar memperdalam ilmu sihir luar biasa. Ketika itu jin masih bebas mencuri-curi khabar langit. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, penjagaan langit tidak begitu ketat. Nah, nah, nah. Ini anak siapa ini? Ini anak siapa ini? Anda enggak bisa ngajar begini. Bapaknya mana ini? Bapaknya mana itu? Dibenahin, dibenahin anaknya itu. Tayyib. Masalah Musa alaihi salam, dia menghadapi kaum yang benar-benar memperdalam ilmu sihir luar biasa. Ilmu sihir pada mereka sampai mentok. Bahasa orang Jakarta ya, sampai mentok. Zain. Akhirnya dijadikanlah mukjizat pada Musa alaihi salam yang mematahkan mereka. Oke, ijtama' as-sahara, para penyihir berkumpul di satu daratan. Wa kanu 11 uluf, dan waktu itu puluhan ribu penyihirnya Musa, penyihirnya Firaun menghadapi Musa alaihi salam seorang diri. Puluhan ribu mereka berkumpul di satu daratan. Baca surat Thaha. Baca surat Thaha. Ya, dan tafsirnya. Kemudian mereka semua, setiap penyihir tersebut, ma'ahum asa wa habl. Setiap mereka pegang tongkat dan pegang tambang. Oke. Kemudian mereka berkata kepada Musa alaihi salam, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu atau kami duluan yang melemparkan tongkat dan tali kami." Ya. Musa alaihi salam pun berkata, "Bal alqu, ente duluan deh lemparin tongkat dan tali yang kalian pegang." Kemudian mereka lemparkan tongkat dan tali mereka, fa idza hibaluhum wa asayyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tahu-tahu tali dan tongkat mereka ini dikhayalkan kepada Musa alaihi salam dengan sihirnya bahwasanya tali dan tongkat itu berubah menjadi ular. Oke? Okay? Musa alaihi salam ketakutan, wajar manusiawi. Tapi Allah berkata kepada Musa alaihi salam, "La takhaf." Ya kan? "Innaka antal a'la." Jangan takut, kau sesungguhnya lebih berkuasa. "Alqi ma fi yaminik." Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, yakni lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba tongkat Musa yang dilemparkan alaihi salam menjadi ular dan ular ini memakan ular-ular para penyihir ini. Ini kisah yang sama-sama kita tahu, oke? Rahasianya coba kita lihat lebih dalam. Pertama, ini trik ilmu sihir di mana mereka bermain dengan imajinasi manusia. Makanya Allah bilang yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya, yakni diimajinasikan padanya. Penyihir yang menggunakan bantuan jin, jin sekuat-kuatnya, sejago-jagonya, dia tidak bisa merubah satu makhluk jadi makhluk lain, bisa gak? Bisa gak? Dia ngerubah tongkat jadi ular, bisa gak? Jin gak punya kemampuan itu kemampuan hanya pada Allah. Jin gak bisa nyembuhin, ya orang nyembuhin, apa, berobat ame dukun terus sembuh. Gak bisa, jin gak punya kemampuan untuk menyembuhkan. Terus apa yang dimainin sama tuh jin? Khayal, yang dimainin ini imajinasi kita, mata kita. Ngelihat seolah-olah, tuh. dikhayalkan kepada Musa seolah-olah itu jadi ular. Padahal mah bukan ular. Amma as-sahara, adapun para penyihir, sesama penyihir, kanu yubsiruna al-haqiqah, mereka dapat melihat hakikatnya, yakni tambang-tambang, tongkat-tongkat, enggak berubah jadi ular, dan mereka menikmati ketakutan orang yang melihat itu jadi ular. Awas, itu penyihir, penyihir, dukun dan lain-lain. Mereka enggak bisa nyembuhin, mereka enggak bisa ngerubah barang, dan mereka enggak tahu yang gaib. Yang dimainin imajinasi kita yang mulai membuka peluang untuk percaya kepada kemampuan mereka. Enggak? Para penyihir itu tahu, tongkat tetap tongkat, tambang tetap tambang. Mereka melihat hakikatnya. Tapi awam, orang-orang awam sihir yang enggak punya ilmu sihir ngelihat nih tongkat, nih tambang, jadi ular. Bahkan Musa alaihissalam yang enggak punya pengalaman sihir, enggak punya ilmu sihir sama sekali, panik melihatnya. Aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Terjadilah rasa takut yang luar biasa pada diri Musa alaihi salam, dan itu manusiawi. Iya kan? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang sama Musa alaihi salam, "Jangan takut ya Musa. Innaka antal a'la, kau lebih berkuasa." Lemparkan yang ada di tangan kananmu, yakni tongkat yang Musa alaihi salam pegang, dilemparkan oleh Musa. Taunya tongkat Musa alaihi salam jadi ular. Nah, di sini para penyihir pada takluk, mereka semua patah oleh Musa. Karena apa? Mereka yang biasa melihat sihir itu sihir hakikatnya, mereka bisa melihat tongkat itu tongkat, tambang itu tambang. Ini mereka beneran ngelihat tongkat Musa jadi ular beneran. Faham? Kalau memang sihir, mereka akan melihat hakikatnya, tongkat tetap tongkat. Tapi mereka yang ilmu sihirnya udah mentok, mereka lihat tongkatnya Musa ini alaihi salam jadi ular beneran. Kemudian memakani tongkat-tongkat mereka, memakani ular-ular mereka. Berarti ini ular makan tongkat sama tambang dong. Ular apaan makan kayu? Insya Allah anak konde. Ini kan? Mau ajus konda, syebe konda, arak konda, wala jidah konda. Makan kayu, kagak, gak bisa. Ini ularnya Musa alaihissalam jadi ular beneran, dan mereka melihat ular jadi ular, tongkat jadi ular. Kemudian ini ular makanin tambang dan kayu yang ada, Masya Allah. Di situ mereka mentok, nyerah. Wallah, ini bukan sihir. Tuh. Kenapa? Kalau sihir kita bisa lihat, kalau sihir kita kenal, kita tahu, wallah ini bukan sihir. Ini sesuatu yang lebih berkuasa daripada sihir. Benar kabar yang dibawakan Musa alaihissalam, sehingga mereka pun semua sujud kepada Musa alaihissalam di tempat. Tuh, diberikan mukjizat dengan sesuatu yang kaum itu benar-benar mengenalnya. Sehingga apa? Sehingga mentok patah. Zain. Apa difahami? Baca surah Taha tentang kasus Musa alaihi salam itu. Iya kan? Itu satu sisi, Musa alaihi salam diberikan mukjizat. Mukjizat yang namanya hissiyah, mukjizat yang kelihatan sama mata, mukjizat fisik diberikan. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala kasih hal demikian. Di sisi lain diturunkan juga kitab kepada Musa alaihi salam. Kitab kepada Musa apa? Apa? Taurat, Al-Wa'du, Al-Qadim, perjanjian lama. Old Testament, perjanjian lama. Itu kitabnya Musa alaihi salam. Nah, kitab ininya bukan mukjizat. Dalam artian Musa alaihi salam tidak menantang kaumnya, coba bikin yang kayak begini bisa enggak? Enggak, dia enggak nantang. Bukan sesuatu yang melemahkan mereka, ini kitab. Yang melemahkan mereka adalah mukjizat hissiyah tadi yang dibawakannya, memaksa mereka, menyudutkan mereka, sehingga tidak ada solusi lain kecuali mempercayai kebenaran yang datang dari Musa alaihis salam, yang dibawakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab ini hanya diturunkan sebagai apa? Sebagai manhaj, sebagai kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat keterangan, aku ingin kalian demikian demikian demikian. Jangan melakukan demikian demikian demikian. Ah, kurikulum, juklak, job description. Tuh kitab fungsinya. Tapi apakah ini kitab sendiri mukjizat? Dalam artian melemahkan mereka, tidak. Yang mukjizat yang ini tadi yang hissiyah. Zain. Begitupun pada Rasul-Rasul. Kitab Allah turunkan banyak. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab banyak. Ratusan, 300-an sesuai dengan jumlah Rasul. Fungsi Rasul adalah datang membawa syariat yang baru, menyempurnakan syariat yang diutus oleh Rasul sebelumnya. Begitu, ini fungsi Rasul. Berbeda dengan Nabi, Nabi datang tidak membawa syariat baru. Rasul datang bawa syariat baru, biasanya bawa kitab. Ini beda sama Nabi sama Rasul. Bedanya di mana tuh? Di situ tuh. Rasul datang bawa kitab, Nabi enggak. Rasul datang bawa syariat baru yang menyempurnakan syariat sebelumnya, Nabi kagak. Bedanya di situ. Oke? Syariat ini sehingga sempurna pada titik syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami proses evolusi, perubahan-perubahan dari zaman Rasul ke Rasul. Ya kan? Datang syariat berikutnya, entah mengharamkan yang dulu atau menghalalkan yang dulu haram dan lain-lain. Perubahan ini terjadi sehingga sempurna total di titik syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap kitab ini datang, Rasul tersebut meninggal, kaum yang ada setelahnya merubah syariat itu, merubah agama itu, merubah isi kitab itu. Tuh, dirubah isinya. Dirubah isi kitab-kitab tersebut. Di situ fungsi Nabi datang, Allah utus. Fungsinya menyeru manusia kepada kemurnian syariat Rasul yang diutus sebelumnya. Itu fungsi Nabi. Jadi Rasul, Nabi banyak, terus Rasul lagi datang. Nabi banyak, berapa abad kemudian baru Rasul lagi datang. Begitu. Jadi Nabi jauh lebih banyak daripada Rasul. Kalau dibilang Nabi, pasti Rasul. Tapi kalau dibilang Rasul, belum tentu Nabi. Oh, begitu bedanya. Ya. Nah, fungsi Nabi ini apa? Menyerukan manusia kepada kemurnian ajaran Rasul yang telah mereka nodai, telah mereka kotori, telah mereka rubah. Ya? Dan diwariskan turun-temurun oleh ayah, kakek, nenek moyang mereka. Datang Rasul menyeru kepada kemurniannya. Datang Nabi menyeru kepada kemurnian syariat Rasul. Demikian terus. Sampai Rasul terakhir, yaitu Isa alaihi salam. Isa alaihi salam, Rasul membawa kitab, yaitu Injil. Okay? Isa meninggal, enggak ada Nabi, enggak ada Rasul setelah zaman Isa alaihi salam. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang menyerukan kepada kemurnian syariat seperti adanya Nabi-Nabi sebelumnya. Enggak ada Nabi, enggak ada Rasul. Selama sekitar 6 abadan, 600-an tahun. Pada saat itu kejahilan sampai pada puncaknya. Nah, masa 600 tahun ini, 600, ada yang bilang 624, ada yang bilang 620, wallahu alam berapa, pokoknya 600-an. Oke? Okay? Masa 600-an tahun ini yang disebut dengan masa jahiliyah. Oh. Jadi masa jahiliyah definisinya yang tepat adalah apa? Fatrah allati khalatil ardu minar rusul wa minal anbiya qarabat sittah qurun. Sebuah masa di mana muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul sekitar 6 abad. Kejahilan sampai pada puncaknya. Enggak ada hidayah yang datang. Oke? Okay? Makanya salah kalau penggunaan sekarang, dulu ana waktu masih jahiliyah, jangan, kufur, telah datang hidayah padamu, akui itu. Dulu dibilang jahiliyah itu tidak ada hidayah datang, gak ada nabi, gak ada rasul datang. Dulu itu begitu, 600-an tahun. Penggunaan perkataan jahiliyah untuk masa modern ini bid'ah harakiyah yang dibuat oleh Sayyid Qutb. Dia yang bikin pertama jahiliyatul qarni al-ishrin, jahiliyahnya abad ke-20. Ada bid'ah, penggunaan yang bid'ah, enggak tepat. Jahiliyah, enggak ada petunjuk yang datang. Kita datang, kenapa kau tak akui? Kufur nikmat itu namanya. Ya. Nah, sehingga datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga rasul, penutup tuh, penyempurna syariat-syariat sebelumnya. Nah, habis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadilah yang terjadi pada syariat dulu, di mana kaum yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad, okay, bikin hal-hal baru yang tidak diajarkan Nabi Muhammad. Terjadi juga enggak? Terjadi juga enggak pada syariat Nabi Muhammad? Terjadi sebagaimana syariat-syariat terdahulu. Nabi Isa alaihissalam, apakah dia mengajarkan pada kaumnya, eh aku anaknya Tuhan loh, mungkin nggak? Eh sembah aku ya, eh ulang tahunku rayain ya. Mereka kan merayakan hari kelahiran Al-Masih, iya kan? Eh ulang tahunku rayain ya. Eh hari Minggu ke gereja deh, kita nyanyi blues bareng-bareng. Dia kan tadi nyanyi blues loh, sholatnya, iya kan? Eh kalau dosa mampir aja ke gereja ngaku untuk bayar kelar dosa itu. Ajib amat. Tuhan ada Tuhan bokap, Tuhan nyokap, Tuhan Allah. Wallah ini semua bid'ah-bid'ah yang mereka bikin. Bid'ah di akidah dan bid'ah di ibadah yang mereka buat-buat. Iya gak? Iya gak? Nah, terjadi gak pada syariat? Begitupun pada syariat Musa. Musa meninggal dibikin-bikin yang enggak-enggak. Apa Nabi Musa AS ngajarin sholatnya orang Yahudi itu? Sholatnya orang Yahudi? Nempelin jidat ke tembok harapan, ambil nangis-nangis. Nabi Musa ngajarin begitu kan? Nabi Musa ngajarin Yahudi anak-anak kesayangan Tuhan, bangsa selain Yahudi boleh dibunuh, dibantai, diperbudak, sebagaimana yang Zionis yakini sekarang. Nabi Musa ngajarin gitu kan? Nggak mungkin. Ini hal-hal baru yang mereka buat-buat. Ini bid'ah-bid'ah baru yang mereka buat-buat. Nah, bid'ah inilah yang menghancurkan syariat setiap zaman. Tuh, makanya bahayanya bid'ah tuh. Yang menghancurkan syariat setiap zaman, merusaknya, menjauhkannya dari kebenaran, dari kemurniannya, adalah bid'ah, bukan maksiat. Awas. Makanya bid'ah lebih bahaya dari maksiat. Ini di sini nih. Begitupun terjadi pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kaum yang mengaku mencintai Rasul, mengikuti Rasul, tapi menjadikan hal-hal baru yang memang diajarkan, yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensinya, sebuah kaum apabila menghidupkan bid'ah, melakukan yang bid'ah, yang memang sunnah mereka bakalan asing, gak kenal. Bahkan malah mereka musuhi yang memang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena yang dihidupkan yang bid'ah, yang diturun-temurunkan yang bid'ah. Iya gak? Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ada nabi yang menyeru manusia kepada kemurnian agama. Gimana? Kalau dulu menyimpang ada nabi, menyimpang lagi ada nabi, gimana? Abis Rasul gak ada nabi. Jadi siapa yang menyeru kemurnian agama kepada kemurnian agama? Itulah fungsi ulama di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti para nabi di umat rasul-rasul terdahulu. Makanya Rasul bilang al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Kenapa enggak pewaris rasul? Kenapa enggak pewaris rasul? Dia enggak bawa syariat baru kayak Rasul, tapi dia mewarisi tugas para nabi untuk menjelaskan yang hak pada manusia. Manusia telah terjauhkan dari kemurnian agamanya. Tuh. Tuh fungsi ulama di umat Muhammad. Oke? Ini skenario alam semesta secara umum begitu tuh. Perubahan-perubahannya dan lain-lain. Oke? Kembali materi kita. Allah turunkan banyak kitab seiring dengan Allah utus Rasul. Ada sekitar 300-an kitab. Oke? Ratusan kitab ini terangkum di tiga kitab besar, tiga kitab inti, tiga syariat inti. Zabur pada Dawud alaihissalam, Taurat pada Musa alaihissalam, Injil pada Isa alaihissalam. Ini yang merangkum ratusan kitab itu. Tiga kitab ini terangkum lagi di kitab terakhir penutup, Al-Quranul Karim, yang berarti merangkum semua kitab itu kan. Berarti kan Al-Quran kembali terangkum pada satu surat, yaitu Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dibilang ummul, ibunya Al-Quran. Maka maknanya surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran adalah anaknya dia, kan dia emaknya. Iya kan? Al-Fatihah ajusnya Al-Quran, gitu kan? Emaknya Al-Quran. Oh berarti surat-surat lain? Anak dia, ini kan emaknya. Iya kan? Maknanya surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran adalah penjelasan panjang lebar dari apa yang Allah globalkan di Al-Fatihah. Allah, ajib. Al-Fatihah terangkum lagi di satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Itu kalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Muqaddimah Madarij As-Salikin. Ya. Tadi kitab turun tidak sebagai mukjizat, tapi yang mukjizat yang hissiyah. Begitupun pada Ibrahim alaihissalam diturunkan atasnya kitab apa? Kitabnya Ibrahim apa? Suhuf. Suhuf Ibrahim. Suhuf pada Ibrahim alaihi salam. Apakah ini mukjizat yang dia tantang kamu kaumnya? Tidak. Mukjizat yang terjadi padanya terjadi, dibakar enggak mempan dan lain-lain. Itu Ibrahim alaihi salam. Tapi apakah kitabnya ini mukjizat? Tidak. Begitupun pada Daud alaihi salam. Diberikan atasnya mukjizat banyak atas Daud alaihi salam. Alanna lahul hadid. Kami lembutkan besi untuknya. Jadi besi kalau di tangan Daud ini lengket-lengket sama. Sehingga dia buat baju perang, senjata, dia bikin pasukan jadi kerajaan besar. Nah, kerajaannya turun ke anaknya Sulaiman alaihi salam. Kemudian diberikan suara yang begitu indah luar biasa sehingga kalau dia membaca kitabnya, kitab Daud apa? Zabur, akhirnya semua makhluk mendekat kepadanya, manusia, jin, hewan-hewan yang buas dan yang jinak mendekat kepadanya mendengar suaranya yang merdu membaca ayat-ayat Allah di Zabur. Zabur nih Qurtubi bilang isinya ada 150 surat, tidak ada satupun halal ataupun haram, isinya cuma qasas, kisah-kisah dan mawa'idz, nasihat-nasihat, nggak ada halal nggak ada haram. Zabur itu mukjizatnya, itu mukjizatnya adalah dilembutkan baginya besi. Tapi apakah Zabur ini sesuatu yang yu'jizun nas, melemahkan manusia? Mukjizat sehingga dia tantang manusia, coba bikin begini bisa gak? Enggak. Ini istimewanya syariat Islam. Diturunkan pada Nabi Muhammad mukjizat-mukjizat sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, mukjizat hissiyah, mukjizat yang zahir banyak. Tapi diturunkan juga padanya wahyu sebagai mukjizat dan itu bentuk mukjizat. Wahyu itu ada di Al-Qur'an dan di Sunnah dan ini mukjizat. Ini mukjizat dari banyak aspeknya, dari banyak sisinya. Nanti kita jelaskan. Yang jelas tadi, mukjizat hissiyah Allah jadikan pada manusia, pada sebuah kaum, biasanya menantang kaum itu dengan hal yang mereka benar-benar meyakininya, mengenalnya. Iya kan? Pada Isa alaihi salam, mukjizatnya apa? Kaum Isa lebih terkenal condongnya kemana? Medis. Sehingga jadilah pada Isa alaihi salam dan di masanya mukjizat-mukjizatnya biasanya berkaitan dengan medis, dengan pengobatan. Kalaupun ada nilai-nilai sihir pada masa itu. Iya kan? Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan sebagai rasul kepada bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dari Rabb kalian dengan membawa ayat, mukjizat-mukjizat. Akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idznillah. Aku bikinin untuk kalian nih dari tanah basah bentuk burung-burungan, oke? Terus aku tiup, jadi burung beneran dengan izin Allah. Tuh lihat. Penyihir mana bisa bikin begini? Penyihir mana bisa melakukan itu? Sebagaimana pada Musa alaihi salam. Mereka tahu enggak mungkin ngerubah tongkat jadi ular, apalagi nih ular bisa makan tongkat, bisa makan tambang. Ular apaan kayak begitu? Udah gitu dia mampir ke laut, kepepet di laut, dipukulkan tongkatnya ke laut, terus terbelah di laut. Terbelah masing-masing membentuk dinding air dan menyisakan jalan kering sehingga dia bisa lewat. Penyihir mentok, sejago-jagonya sihir enggak bisa melakukan itu. Dan mukjizat sebagaimana juga karamah pada orang-orang soleh tidak selalu terjadi kapanpun diinginkan, enggak begitu juga. Maknanya enggak setiap saat Musa alaihi salam mampir ke laut terus getok-getok laut tebelah, tebelah, tebelah, enggak begitu. Pas kepepet. Oke? Okay? Demikian Musa alaihi salam. Mereka mentok di situ. Nah, begitupun penyihir pada masa Isa alaihi salam. Sejago-jagonya sihir enggak bisa bikin tanah liat bentuk burung ditiup jadi burung beneran. Isa alaihi salam bisa. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Aku bisa menyembuhkan orang yang akmah dan abras. Akmah. Akmah ini buta tapi buta cacat dari lahir. Itu medis dulu nyerah. Kalau butanya sakit mata mereka masih bisa beresin. Ya? Buta tadinya melek nih, beker, kemudian marit, matanya sakit, terus jadi buta. Oh, ya akhir bisa mereka kelarin. Tapi kalau buta cacat dari lahir mereka nyerah. Akmah bukan akma. Apa? aku dengan izin Allah aku bisa sembuhkan orang yang buta cacat itu, yang akmah, ubriul akmah wal abras, dan orang-orang yang kena lepra. Lepra dulu penyakit menakutkan sehingga mereka mengisolasi orang-orang yang terkena lepra. Tapi Isa alaihissalam dengan usapannya dia menyembuhkan. Ya biiznillah. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Bahkan aku bisa kabarkan pada kalian hal-hal yang kalian makan dan kalian simpan di rumah kalian. Wah, lebih bisa tahu isi rumah kita apa. Pada hal-hal itu semua sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran, yakni mukjizat bagi kalian apabila memang kalian beriman. Lihat Isa alaihissalam. Begitupun di masa syariat Isa, mukjizat biasanya terjadi pada masa itu berkaitannya dengan medis juga. Karena apa? Rasul yang datang pada masa itu melihat menghadapinya kaum yang mendalami ilmu medis. Begitu memang. Tahu kisah Ashabul Ukhdud yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Suhaib Ar-Rumi. Ya. Ashabul Ukhdud tentang seorang bocah. Jadi ada raja zalim, penguasa Yaman ketika itu. Ini raja Yahudi. Dulu dia menguasai Yaman dan dia ngaku Tuhan sebagaimana Fir'aun, disembah sama rakyatnya. Yahudi, oke? Menghadapi penduduk Yaman nih, penduduk Yaman disuruh sembah dia. Jamaah nih suruh sembah dia. Aku Tuhan, sembah aku. Kayak Musa alaihissalam yang berani berkata apa? Inni rabbukumul a'la. Kurang ajar enggak Musa? Kayak siapa? Fir'aun alaihi la'natullah yang berani berkata inni rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai begitu kurang ajarnya. Bukan cuma syirik, enggak mau nyembah Allah, nyembah yang lain gitu. Bukan sebatas itu. Enggak mau nyembah Allah, aku Tuhan yang maha tinggi. Kurang ajarnya enggak nanggung. Galil adatnya. Sampai syaitan kaget. Berani gila Fir'aun. Aneh enggak godain dia sampai situ, bro. Udah lebih jago dari setan. Enggak usah digoda setan dia. Udah lulus dari madrasah syaitaninya. University syaitani. Kamlau. Mumtaz. Darajatul syaraf. Bittaba. Nah, Zunawas, namanya Raja Zunawas yang menguasai Yaman dan dia memaksa penduduknya untuk menyembahnya. Ini orang Yaman nyembah Yahudi jadi dulu. Dia punya penyihir kerajaan nih. Ini penyihir udah tua, pengen pensiun. Dia bilang cariin bocah di kaum yang cerdas, yang agil. Aku mau turunin ilmuku nih. Dicarikanlah bocah, dapat yang agil. Akhirnya ini bocah setiap hari sekolah ngaji sihir namanya orang bolak-balik dari rumah. Oke? Okay? Sekolah sihir nih bolak-balik. Ame apa di Hogwarts, di Hogwarts sama Dumbledore, apa. Bolak-balik deh. Ngaji sihir tiap hari, sekolah sihir. Di jalan dia ketemu rahib yang mengajarkan tauhid rububiyah, yang mengajarkan agamanya Isa alaihi salam. Akhirnya dia ngaji juga nih sama nih rahib. Dia dapat ilmu dari penyihir, dari rahib. Sampai ragu dia. Sehingga satu saat, satu kasus terbukti, dia dapat membuktikan ketika kaum tersebut berkumpul, gak bisa lewat karena ada dabbah azimah, hewan yang sangat besar, luar biasa, menghalangi jalan. Di situ dia ngetes ilmunya. Dia ambil kerikil dan dia berkata, Allahumma in kana amrur rahib ahabbu ilaik faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, apabila ajaran nih rahib lebih kau cintai, lebih kau benarkan, coba kau matikan nih hewan dengan kerikil ini. Dilempar, mati beneran. Akhirnya dia semakin yakin kepada ajaran si rahib, ditinggalkanlah penyihir ini. Ngetop namanya naik daun. Woi tuh gulam, gulam yang bocah, artinya bocah. Tuh gulam jago. Akhirnya ngetop namanya. Dan dia banyak menyembuhkan orang tuh. Orang buta, orang apa dia sembuhkan dan lain-lain. Nah dari sini ulama berkata, ini kasus Ashabul Ukhdud abis Isa alaihi salam. Kenapa? Karomah yang terjadi. Karomah apa mukjizat tuh? Karomah, kenapa? Orang saleh. Ya? Karomah yang terjadi padanya berkaitannya dengan medis. Oh, ini gaya syariatnya Isa alaihi salam. Apalagi setelah kasus itu dibakarnya penduduk yang beriman kepada nih bocah kan dibakar, dibakar hidup-hidup. Ya kan? Karena beriman kepada nih bocah. Sebagian lari, menyelamatkan diri, lari mencari kerajaan yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah mereka ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Semoga Allah ringankan derita kaum muslimin di sana. Habasyah yang dikuasai oleh Najasyi yang ketika itu beriman kepada agamanya Isa alaihi salam. Mereka ngadu bahwa orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup di Yaman. Marah Najasyi, dia kirim dua jenderal besar namanya Abraha sama Aryab. Dua jenderal besar ini mengalahkan pasukan Dhunawas dan Dhunawas lari ke laut, tenggelam di laut, mati di laut. Tuh. Nah, ini nyambung ke kisah Ashabul Fil. Tuh, jadi Ashabul Ukhdud ini nyambung ke Ashabul Fil sebenarnya. Ada garis merah di belakang. Cuman kita banyak yang enggak tahu. Nggih. Abraha dan Aryad, mereka jadi dualisme kuasa di Yaman. Nggak mungkin, akhirnya berantem. Perang tanding dan Abraha yang menang, akhirnya Abraha berkuasa. Najasyi marah, tapi Abraha membujuk Najasyi dan lain-lain. Dengan hadiah-hadiahnya dan lain-lain, ya sudah meridhoi Abraha untuk berkuasa di Yaman. Akhirnya Abraha bilang, aku akan bikin gereja yang sangat besar di Yaman. Sehingga orang-orang kalau haji nggak lagi ke Mekah. Begitu kan kasusnya? Iya kan? Akhirnya dibangunlah gereja yang sangat besar. Gereja ini namanya Al-Kulais. Ada yang bilang Al-Kulais, ada yang bilang Al-Kalis. Artinya orang yang tak, Al-Kulais secara bahasa artinya orang yang tak memakai penutup kepala. Dulu di Arab semi aib, hampir aib seseorang tidak memakai penutup kepala. Dulu. Karena saking besarnya nih gereja agung, kalau orang melihat ke atas sampai jatuh penutup kepalanya. Akhirnya dibilang Al-Kalis nih gereja. Begitu penamaannya. Oke? Okay? Nah, bangsa Arab di Mekah, pemuda-pemudanya melihat, oh ini penguasa Yaman mau memalingkan musim haji ke sono. Sementara musim haji berkaitan dengan pendapatan pendudukku Quraisy. Mereka gak terima, mulai bikin makar, dikit-dikit ngancur ini proyek. Pembangunan gereja. Tapi karena terlalu besar, akhirnya makar yang mereka lakukan gak berefek. Karena terlalu besar. Sehingga satu malam mereka menyalakan api, ini malam banyak anginnya, api itu dengan mudah menyebar, membakar gereja itu, jatuh runtuh. Jatuhlah, hancurlah gereja itu. Marah di situ Abraha, di situ dia persiapkan pasukan gajah. Nah, Najasyi pun mendukung Abraha, mengirim lagi tambahan gajah untuk pasukannya Abraha. Di antara gajah-gajah tersebut ada, sebenarnya gajahnya enggak setiap orang pakai gajah, cuman 7 atau 12 ekor. Cuman karena gajah dulu di Arab masih asing, akhirnya dibilang pasukan bergajah. Begitu. Gajahnya cuma 7 atau 12 biji. Pasukannya begitu besar, luar biasa. Oke? Okay? Gajah terbesar dari Afrika ketika itu ada satu. Ini gajah jenisnya, gennya yang terakhir. Dia mati punah. Ini gajah namanya Mahmud. Mahmud. Nyampe barat jadi mammoth. Yang di Ice Age. Yang berbulu panjang, Mahmud, Mahmud, hadza indana, itu punya kita, itu sejarah kita. Dapat? Jangan nonton Ice Age doang, makanya baca sirah. Bacanya komik sih. Itu Mahmud itu, Mahmud. Zain? Demikianlah, kembali ke materi kita, bahwa Ashabul Ukhdud dengan Ashabul Fil memiliki garis merah di belakangnya. Tuh, berkaitan. Abis Ashabul Ukhdud kisahnya, barulah terjadi Ashabul Fil. Ya, latar belakang ceritanya tuh ke situ nyambung. Oke? Dan ini terjadi, ini di syariatnya Isa alaihissalam, maknanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kasus Ashabul Fil kan di tahun gajah. Tahun gajah ini tahun Rasul lahir kan, sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Makanya para muhakkik tarikh berkata bahwa kasus Ashabul Ukhdud ini di syariatnya Isa alaihi salam sebelum syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang spesial. Wa innamal ladzi utituhu, adapun mukjizat yang diberikan padaku, wahyan, bentuknya wahyu. Auhaallahu ilai, yang Allah wahyukan padaku. Dan aku berharap dengan mukjizat jenis ini banyak manusia yang beriman padaku. Tadi mukjizat fungsinya apa? Mukjizat fungsinya apa? Menegaskan kebenaran pada manusia, gitu kan? Nah, aku berharap dengan mukjizat ini banyak manusia yang beriman kepadaku sehingga aku menjadi nabi dengan pengikut terbanyak di hari kiamat. Mukjizatnya wahyu jenisnya. Nah, dari sisi apa mukjizatnya? Nah, kita akan coba pahami. Dan satu sisi, wahyu ini juga yang ada pada Al-Quran dan Sunnah juga sebagai manhaj, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Di situ terdapat keterangan dari Allah akan apa-apa yang Allah inginkan pada manusia, tugas-tugas yang Allah berikan, dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini sempurnanya Al-Quran, istimewanya Al-Quran. Dia mu'jizat, dia manhaj. Begitupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW mukjizat-mukjizat lain yang sifatnya hissiyah, zahir, seperti nabi-nabi sebelumnya? Ya, terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalirnya susu dari tangannya. Syakul qamar, terbelahnya bulan. Oke? Makanan yang jumlahnya sedikit dimakan oleh manusia yang begitu banyak dan gak habis-habis. Mujizat-mujizat. Dan ini kejadiannya bukan sekali, kan? Kejadiannya bukan sekali. Di antaranya yang pernah kita sampaikan kasusnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di Perang Khandaq. Perang Khandaq ini Perang Ahzab. Dimana kelompok-kelompok yang memusuhi kaum muslimin semua berkumpul dan bersatu. Oke? Menyatukan gerakan untuk menghabiskan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Mereka mengepung Madinah. 10.000 pasukan mengepung Madinah. Musyrikin Arab ame Yahudi isinya. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu usul untuk bikin parit yang melindungi Madinah. Parit ini khandak, makanya dibilang perang khandak. Dah, dibilang perang Ahzab karena apa? Itu tadi hizb, partai-partai yang memusuhi kaum muslimin semuanya bersatu. Perang Ahzab, perang Khandaq. Tayyib. Nah, Jabir bercerita dalam kasus perang itu, "Kunna thalathah ayyam nahfurul Khandaq wa lam nadhuk fi hadha waqa." Perhatikan kisah ini. Di sini ada mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita udah 3 hari ngegali parit dan belum makan apapun. Mereka kelaparan, kehausan. Kenapa? Di embargo, dikepung. Makanan, minuman gak masuk berarti. Oke? Okay? Gak bisa mereka keluar rumah untuk melakukan pekerjaan mereka, menggembala dan lain-lain, bercocok tanam dan lain-lain, gak bisa. Kunna thalathah ayyam nahfurul khandaq wa lam nadhuk fi hadha waqa. Kita udah 3 hari ngegali parit dan belum makan apapun. Akhwat, jangan ngobrol di atas, akhwat. Akhwat, yang nyender no, jangan ngobrol, tahan dulu ngobrolnya. Kunna thalathah ayyam nahfurul khandaq wa lam nadhuk fi hadha waqa. Kita telah 3 hari menggali parit dan belum makan apapun, semuanya kelaparan. Sayyid. Hatta sehingga kita sampai kepada sebuah batu yang besar dan sulit untuk kita hancurkan. Lam ta'mal fiha al-ma'awil. Alat-alat penghancur batu tak berefek padanya. Pada saat itu mereka ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghampiri Rasul. Rasul sedang duduk istirahat. Ya Rasul, sakhar, batu besar. Enggak bisa dihancurin ya Rasul. Akhirnya Rasul pun berdiri dari duduknya. Waqad rabatul ahjar fi batni, dan dia telah mengikat batu-batu di perutnya. Menahan lapar, orang dulu tuh ngikat batu, sampai ngikat batu. Wa ra'aitul ju' fi wajhi, dan aku lihat lapar di mukanya. Lihat mukanya menahan lapar. Syuf, orang dulu diuji sedemikian rupa ya, akhi, sampai mengikat batu. Kita sediuji-ujinya pernah sampai kelaparan enggak sih? Pernah enggak sih sampai kelaparan kita sediuji-ujinya? Iya kan? Paling dimusuhin temen, dimusuhin sohib, gara-gara mempertahankan sunnah, memperjuangkan sunnah, dimusuhin sebagian keluarga, iya kan? Belum diapa-apain, gak pernah sampai kelaparan, iya kan? Iya kan? Masa baru digituin doang, dicibir apa ini itu, terus jadi kelepek-kelepek nangis. Ya, baru begitu, belum sampai lapar kan? Belum pernah didemo kan? Digeprak kursi, pernah belum? Belum begitu, kalaupun begitu juga bertahan. Ya, ini. Ya. Allah. Jabir berkata, dan ketika Rasul bangkit, ra'aitul ju' fi wajhi. Aku melihat rasa lapar di mukanya, dia menahan lapar. Rasul pun menghampiri batu itu dan berkata, "Ainal mi'wal, mana tu alat?" Sini, diberikan pada Rasul, "Bismillah." Dengan sekali hajar, berantakan tuh batu, hancur. Dengan sekali hajar. Kemudian Jabir minta izin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Aku minta izin, ya Rasulullah, aku minta izin pulang dulu ke bed. Pulang dulu ke rumah." Rasul pun mengizinkanku. Aku pulang bertemu dengan istriku. Nah, istrinya ini yang janda yang dinikahi, yang cerita hadis lain. Yang ketika Jabir pulang perang buru-buru, Rasul bertanya, "Kemana Jabir? Kok buru-buru amat? Aku baru nikah ya Rasul." Tahu kasus itu? Hah? Di hadis lain ceritanya pulang perang. Rasul ini kalau perang paling belakang selalu. Di pasukan paling belakang kalau dalam perjalanan. Untuk membantu yang lemah, yang jatuh. Tuh. Suka bilang Rasul, "Taqaddamu wa khallu dhahri lil malaikah." Maju sajalah kalian, biarkan punggungku dijaga sama malaikat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jabir ini ketinggalan, jatuh ontanya, udah lemes enggak mau bangun-bangun, malam-malam lagi. Akhirnya pasukan udah pada maju jauh, dia ketinggalan. Dia pukul-pukul ontanya enggak mau bangkit. Kemudian dia dengar suara di belakang, "Man, siapa tuh?" Oh, ini suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jabir berkata, "Jabir ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Aku Jabir ya Rasul. "Kenapa engkau?" "A'ya jamali, ontaku ngadat ya Rasul." Akhirnya Rasul turun dan bilang, "Mana tongkat ente?" Ya, sini. Digebuk dengan sekali gebukan sama Rasul, "Bismillah." Bang, vuh, bangkit nih onta dan terus seger luar biasa. Terus nih onta berjalan begitu cepat nyalip ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Buru-buru amat ya Jabir, mau kemana?" Kata Jabir, "Ana hadithu ahdin bizawaji ya Rasul. I just got married." Ini baru kawin ya Rasul. Ya salam. "Bisaibin ambikir, ame perawan apa janda?" Nah, kasus ini. Jabir bilang, "Ame janda ya Rasul." "Oh, kenapa enggak perawan?" "Tulang ibu hawa tulang ibu, sehingga kau bermain-main dengannya, dia bermain-main denganmu." Ya. Di sana lain, "Sehingga kau menggigitnya dan dia menggigitmu." Ya? Jadi hari pertama udah berdarah-darah, muka gigit-gigitan. Ini nih. Mukanya bosek-bosek. Kata Jabir, "Inna abi," ayahnya dia, Abdullah ibn al-Haram, "mat," dia meninggal, "wa tarakali tis'a niswa," dan dia tinggalkan 9 ukhti, kecil-kecil. Kalau aku nikah lagi dengan perawan, namanya nambah ukhti lagi. Makanya ana nikah sama janda yang bisa bantu ana mandiin adik-adik ana, nyisirin, ngasih makan. Ya, Rasul benarkan ijtihad Jabir. Rasul puji Jabir dengan ijtihadnya. Nah, ini Jabir kembali ke hadis yang tadi yang di Bukhari. Dia pulang ke rumahnya, ketemu istrinya. Nah, istrinya yang ini, yang janda ini, wanita yang sangat saleh dan beriman, bertakwa, bertawakal dengan baik. "Hal indaki syai', apakah kau punya sesuatu di rumah yang ini untuk dimakan?" Kata Harimah, "Indi anaq wa shwaya qamh." Aku punya anaq, yang kambing kecil sama gandum sedikit buat dimakan. "Ya udah, bikin makanan deh." "Wallahi inni ra'aitu syai'an laisa li 'alaihi sabr." Demi Allah, aku barusan melihat sesuatu yang aku tak punya kesabaran atasnya. "Ra'aitul ju'," aku melihat kelaparan di muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat, dia lapar. Tapi dia tahan. Melihat Rasul lapar, aduh enggak tahan. Tuh. Lihat cintanya sahabat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wanitanya juga yang bertakwa. Dia bikinin untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak yang apa buat Rasul. Aneh kelaparan. Anak kita gimana? Enggak. Buat Rasul semuanya. Harim begini, harim salafiyat. Jauh. Dia bikin makanan, terus dia pesan sama Jabir. Iyyaka an tafdahani bi ashabi Rasulillah wa man ma'a. Awas kau jangan permalukan aku dengan sahabat-sahabat Rasul. Yakni ini makanan cuma dikit. Panggil Rasul aja sama beberapa orang. Enggak enak kalau banyak yang datang kita nyuguhin cuma sedikit. Itu di bangsa Arab aib luar biasa. Awas jangan kau buat aku jangan permalukan aku dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zain kata Jabir, ya khair, tayyib. Dia samperin Rasul, terus dia bisikin di kupingnya, ya Rasulullah, ta'ala anta wa ba'du ashabik. Ya Rasulullah, ta'ala ente sama beberapa sahib. Ana 'andi shuwaya ta'am, ana punya makanan sedikit di belakang. Oh, gitu. Zain. Falam yaru'ni, tidaklah bikin aku shock, kaget. Illa wa huwa yunadi bi'ala sawti. Kecuali tahu-tahu Rasul. Dia teriak sekenceng-kencengnya di ahlal khandaq, ya ahlal khandaq, halummu qad sana'a lakum Jabirun ta'ama. Wahai penduduk khandaq, ya Allah, gum, Jabir udah bikinin makanan buat ente semua. Allah, habis macul bro 3 hari. Iya gak? Ya Allah, panik langsung Jabir. Tapi Rasul tahu, Rasul berkata, makanan itu sebelum naikin ke api, yang ini daging dibikin gurmah. Gurmah nih bangsa gulai begitu. Ini komah gandum dibikin roti. Okay? Tepung atau gandum dibikin roti. Sebelum dinaikin ke api, berikan dulu padaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pulanglah ke rumah Jabir bergerak. Nyampe rumah Jabir mendengar langkah kaki duduk. Bininya ngelihat, wah, oh Allah, banyak bener. Abangnya pulang, yakni lakinya pulang, diomelin. Bekawa, bek, abang nih. Kan udah dibilangin jangan banyak bener. Diomelin sama bininya. Kata Jabir, ana habastu fi uduni khalas. I whispered in his ear. Aku udah bisikin di kupingnya Rasul pelan-pelan. Tahu-tahu dia teriak begitu. Ana amil, kata orang Mesir, aku mau bagaimana lagi? Lihat keimanannya nih wanita. Lihat keimanan nih wanita kepada Rasul. Oh, Rasul yang nyuruh. Iya Rasul. Kalau gitu stakmin. Oh Allah. Dia gak mikir berapa nih makanan segini nih orang. Enggak. Rasul yang nyuruh. Stakmin. Khair insya Allah. Stakmin. Lihat imannya nih hari. Keimanannya kepada Rasul. Melebihi logikanya. Logika kita segimana sih? Makanan segitu buat manusia yang Imam Bukhari bilang pasukan khandaq, oke? 1000 orang. Imam Bukhari menjazmkan jumlahnya kanu al-farajul. 1000 orang. Akhirnya diberikan kepada Rasul nih adonannya apa? Didoain sama udah panggang. Dipanggang, habis dipanggang disediakanlah makanan yang cuma sedikit kepada 1000 orang. Mereka pun makan bergantian. Jabir bilang, wallahi laqad akalu wa syabi'u wa taraku. Demi Allah, mereka semua udah makan sampai kekenyangan sehingga mereka meninggalkan makanan itu. Innal burmata lakanat kama hi, tu gulai segitu-gitu aja, tu roti segitu-gitu aja. Banyak demikian mukjizat terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabbahal hasa fi yadi, yani kerikil-kerikil bertasbih di tangannya. Sallamal hajar alaih, batu dan pohon-pohon bersalam, memberi salam atasnya, atau pohon yang menangis untuknya. Hanin al-jiza, tahu kasus itu? Yang dimana pohon yang biasa Nabi berkhutbah di situ, senderan di situ, nangis ketika Nabi dibikinin mimbar oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Iya kan? Kemudian Nabi usap sehingga dia diam, dan Nabi berkata, kalau aku tak diamkan dia, niscaya kalian akan terus mendengar suara tangisannya sampai hari kiamat. Allah. Belum lagi di bazar, Qadi Iyad, di Syifa, terus di Tabrani rahimahumullah dari Ibnu Umar. Nah, ini mukjizat hisyah Nabi yang ajib juga. Guys, come on. Ayolah, anaknya diatur lah, pegel leher. Capek berlomba suara tuh capek. Tayyib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar bercerita, Ja'a al-A'rabi, orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ini Arab-Arab yang tinggal di gunung-gunung yang tabiatnya keras dan adabnya biasa rada kasar, tapi masih thayyib, masih polos biasanya. Tahu-tahu nih Arabi, orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Amursalun anta? Emang beneran ente Rasul?" Kurang ajar ya. Datang kepada Rasul, tahu-tahu bilang, "Amursalun anta? Beneran ente diutus sama Allah?" Begitu. Nah, kata Rasul dengan sabar yang lain, "Iya, aku Rasul." Wa ma ayatu irsalik, buktinya apa, mukjizatnya apa? Yani setiap rasul nabi mesti bawa mukjizat untuk membenarkan. Buktinya apa? Ditantang begitu. Rasul berkata, "Ara'ait, coba menurutmu, law da'awtu laka hadzal 'izq, kalau aku panggilkan untukmu pohon korma, al-'izq yani an-nakhl as-saghir. Pohon korma yang kecil, yang masih muda. Kalau aku panggilkan untukmu pohon korma, aku panggil sehingga dia bergerak ke sini. Ada pohon korma rada jauh. Oke. Okay. Bagaimana menurutmu kalau aku panggilkan untukmu pohon korma itu, dia akan bergerak ke sini, dia berdiri di hadapanmu dan dia bersaksi bahwa aku Rasul. Apakah awakunta musaddiqi? Apakah kau akan percaya kepadaku?" Ini Arab bilang, "Awatasdati? Emangnya ente bisa?" Oh. Rasul yang sabar ngadepinnya, bisa. Fada'a al-idhaq, akhirnya Rasul memanggil pohon korma itu, pohon korma itu pun taharrak, takhuddul arda khadda, wa tashakkul arda syakko, bergerak, membelah tanah, menghampiri Rasul SAW dan berdiri di hadapannya. Dan Rasul bertanya kepadanya, "Man ana, who am I?" Siapa aku? Ini pohon korma ngomong, "Anta Rasulullah." Ya. Di sanad lain, bahkan di pohon korma bersaksi 3 kali, "Wallahi anta Rasulullah, wallahi anta Rasulullah, wallahi anta Rasul." Kemudian Rasul perintahkan dia untuk kembali ke tempatnya, kembali dia ke tempatnya, takhuddul arda khadda wa tashukul arda syaqqa, dia membelah tanah kembali, oke, okay? Sampai mambate, sampai tempat dia tumbuh dan dia diam di situ. Tuh, di hadapan Badui. Ini Badui pulang sama kaumnya. Ini Badui pulang, ngelapor sama kaumnya, dia bilang, "Ji'tukum min indi asharin nas." Ana barusan habis ketemu orang, jago banget sihirnya. Oh. Ini Arab gak pernah dibilangin. Syuf, di sini fungsi mukjizat dan fahami hidayah. Mukjizat secara umum fungsinya, dengan ini manusia beriman, umumnya demikian. Tapi keimanan seseorang tetap dengan hidayah Allah. Maknanya sebanyak apapun mukjizat kau datangkan padanya, ketika mereka mau ingkar, mereka ingkar. Karena apa? Allah yang membolak-balikkan hati manusia. "Wala in ataitahum bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Apabila kau datangkan mereka dengan seluruh tanda-tanda kebesaran, tetap mereka enggak bakalan mau ngikutin kiblatmu. Iya enggak? Kasus sujud musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu kasus sajdah an-najm, sujud najm, sujud, hah? Sujud pertama kali, sujud najm, sujud sajdah, oke? Okay? Pertama kali, oh, diriwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, kaum musyrikin ini mereka bilang, "Jangan kalian dengarkan Muhammad, jangan kalian dengarkan dia baca Quran, nanti kalian terlena." Oke. "La tasma'u li hadzal Qur'ana wa alghaw fihi la'allakum taghlibun." Jangan kalian dengarkan, nanti takutnya kalian terlena. Ya? Taunya qadarullah, pada siang itu ketika mereka berkumpul di dekat Ka'bah, Nabi datang seperti biasa siang-siang salat menghadap Ka'bah dan mereka pun semua mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadarullah. Nabi pun sholat dan iftataha, setelah Al-Fatihah membaca surat An-Najm. An-Najm, baca surat itu. "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa." "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Demi Allah, sahib kalian yakni Muhammad tidaklah sesat, tidak juga gila sebagaimana yang kalian tuduhkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia enggak berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan padanya. Iya kan? In huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh zat makhluk yang punya kekuatan yang dahsyat, yakni Jibril alaihi salam. Terus Nabi membaca surat Najm, di situ terdapat kabar-kabar kaum-kaum terdahulu yang mereka besar, punya kekuatan, namun Allah hancurkan karena menentang nabi-nabi dan rasul yang datang pada mereka. Banyak kabar di situ, Ad, Tsamud, Allah hancurkan. Kabar yang membuat mereka terpesona dan ternganga. Di akhir-akhir ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, "Afa min hadzal haditsi ta'jabun?" Apakah dari kisah demikian kemudian kalian takjub? Wa tadhakuna wa la tabkun? Masihkah kalian bisa tertawa-tawa dan tidak menangisi kesalahan kalian? Wa antum samidun? Masih kalian bisa berleha-leha? Fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Di situ ada ayat sajdah. Di situ Nabi pertama kali sujud, langsung sujud kepada Allah. Kaum musyrikin semua tak mampu menahan badan mereka dan mereka pun semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Ibnu Abbas bilang, sajada al-muslimun wal-musyrikun wal-insu wal-jin. Semua makhluk yang ada, muslimin, musyrik, manusia dan jin yang ada di situ ketika itu bersujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sajdah Najm. Setelah itu tidak lama, wa ba'dahin, mereka mengangkat kepala mereka dan mengingkari yang telah mereka lakukan tadi. Madza fa'alna? Apa yang kita lakukan? Asajadna li Rabbi Muhammad? Apakah kita sujud kepada Rabbnya Muhammad? Ini. Lihat. Kenapa? Hatinya Allah kembalikan kepada kekufuran. Jadi berapa banyak pun mukjizat kau datangkan, namun ketika Allah tak mengarahkan hati seseorang untuk beriman, maka dia tak akan beriman. Ya. Nah, demikianlah turun kitab juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terjadi mukjizat, ya? Turun juga kitab. Yang kitab ini juga manhaj sebagaimana kitab-kitab terdahulu, yakni kurikulum dari Allah, dan juga ini kebenaran satu waktu yang sama adalah mukjizat. Yang dengan ini Rasul menantang manusia, Allah menantang manusia, bikin yang kayak begini, bisa enggak? Gitu loh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Apabila kau ragu akan apa yang kami turunkan pada hamba kami, yakni pada Muhammad, bikin yang kayak gitu coba. Ditantang manusia dengan itu, dan manusia lemah, enggak ada yang bisa bikin kayak Quran. Lihat kitab yang paling terjaga dan tak berubah isinya sampai hari kiamat. Itu udah satu bentuk mukjizat. Belum lagi bahasa yang ada di dalamnya. Nah, ini seperti kaum-kaum terdahulu. Datang mukjizat dengan sesuatu yang kaum itu sangat mengenalnya, sangat ahli padanya, iya kan? Nah, bangsa Quraisy ketika itu, bangsa Arab ketika itu, apa yang mereka jago? Syair. Nah, datang Al-Quran dengan bahasa yang sama yang mereka gunakan, dengan vocabs, dengan kata-kata yang sama yang mereka gunakan, tapi begitu indah sehingga mereka sampai titik menyadari bahwa wallah, ini bukan bahasa orang, ini bahasa Allah. Terlalu indah untuk menjadi bahasa manusia. Kenapa? Karena mereka sangat memahami bahasa Arab. Untuk yang memahami bahasa Arab bisa menangkap keindahan Al-Quran ini sampai titik tertohok hatinya. Iya kan? Para penyair-penyair yang ada, contohnya Unais, di riwayat Imam Muslim sama Imam Baghawi, ya, dari Abdullah ibn Samit, kisah tentang Abu Dzar, tahu Islamnya Abu Dzar, radhiyallahu anhu al-Ghifari, sama akhu, saudaranya namanya Unais, ya. Unais satu hari berkata kepadaku, kata Abu Dzar, ana 'indi hajah bi Makkah, aku punya perlu di Makkah. Fa hal anta kafi, maukah kau jagakan keluargaku bagiku? Iya deh, nitip keluarganya. Iya. Akhirnya Unais pergi ke Makkah. Farasa 'alayya Unaisun. Unais lama bener sampai ngerepotin aneh, enggak balik-balik. Dan sehingga kita ketika dia kembali dari Mekah, dia cerita kepadaku, laqitu rajulan bi Makkah ala dinik. Aku bertemu dengan seseorang di Mekah yang agamanya sama denganmu, dengan Abu Dzar. Lihat, Abu Dzar orang yang mencari kebenaran, mencari tauhid. Fitrahnya udah menentang kesyirikan yang dilakukan oleh bangsa Arab, udah menentang ini. Tapi belum tahu juga yang benar yang mana, dia belum tahu juga. Yang jelas yang dia tahu adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syariat Ibrahim yang ada udah hancur, dirusak sama bid'ah-bid'ah kaum tersebut, kan jadi nggak tahu bagaimana beribadah mendekatkan diri pada Allah, nggak tahu. Cuman yang dia tahu adalah tawaf mungkin dan tauhid. Oke? Nggak tahu ibadah sebenarnya gimana, dia belum tahu. Nggak ada syariat, nggak ada petunjuk. Sehingga dia berkata kepada para tabi'in, ya abnai, wahai anak-anakku, kepada tabi'in, ana shalaitu, aku udah sholat 3 tahun sebelum Rasul diperintahkan sholat oleh Allah. Tuh lihat, dia udah sholat duluan. Bagaimana sholatmu wahai Abu Dzar? Bagaimana dulu sholatmu sebelum Rasul diperintahkan? Syariat sholat kan di Rasul. Dulu sholatmu gimana? Wallahu a'lam, pokoknya abis isya ana berdiri memuji-muji Allah, meminta kepada Allah terus dengan khusyuk, sehingga ketika dekat subuh badanku pun jatuh terlunglai seperti jatuhnya sehelai kain dari atas. Begitu Abu Dzar. Tapi belum dapat hidayah, belum dapat risalah. Nah, siapa tadi saudaranya? Unais dari Mekah nyampe pulang ke rumah, dia bilang sama Abu Dzar, laqitu rajulan ala dinik, aku bertemu dengan seseorang yang agamanya sama denganmu di Mekah. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qala anhu qaumu, kaumnya bilang apa kan? Kaumnya bilang dia adalah penyair, dia adalah penyihir, dia adalah dukun. Oke? Dan apa yang kau katakan? Demi Allah, aku tahu perkataan para penyair, wa ma qauluhu bi syair, dan bukanlah perkataan Muhammad syair, bukan. Begini, Unais ahli bahasa, ahli syair luar biasa. Oke? Orang dulu saking hobinya syair, kalau kemana-mana misalnya ane bawa onta, ngelihat onta yang dibawa orang, ih ontanya keren, ngadu syair yuk, nanti yang kalah ane ambil ontanya, kita ambil ontanya. Akhirnya mereka ngadu syair ledek-ledekan, pelang-pelang, ada satu hakim kalah, dia beneran diambil ontanya, bawa pulang onta 2. Dulu begitu satu kaum meledek kaum yang lain. Oke, okay? Masing-masing kaum dan kabilah majuin jago syairnya, ledek-ledekan, hina-hinaan. Dengan apa? Dengan syair. Nanti si penyairnya maju dengan penutup kepala, imamah atau peci yang dimiringin. Bajunya dibuka kancing-kancingnya, afwan, celananya bagian belakang diprorotin sampai kelihatan pantatnya. Kemudian dia hina-hina kaum muslim. Tuh, R&B. Rap udah ada duluan bro di jahiliyah. Ente belajar syair jahiliyah nggak? Ini ada duluan di jahiliyah. Ngehina-hina sekarang kan begitu kan, battle rap begitu kan? Oke, satu kaum satu geng ketemu satu geng, yang lain bikin beatbox pakai suara mulut dan lain-lain, yang satu nyair ngeledek-ledek, pang, dibalas sama yang ini pang, dibalas lagi sama yang ini pang, gitu kan battle? Iya kan? Ini ada duluan di jahiliyah, Arab duluan yang punya bro. Franji ini baru kemarin nih. Bule nih, baru kemarin, kita duluan. Malah syair kita lebih ajib. Syair semua di muka bumi, yang penting ujungnya sama. Iya kan? A-A-I-I. Begitu kan? Di Arab bukan ujungnya doang yang sama, jumlah suku kuata harus sama. Oh Allah. Lihat nih, syair. Aku, misalnya Indonesia, syair yang paling fenomenal apa sih? Ini Khairul Anwar. Aku adalah binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Zain? Aku adalah binatang jalan. Berapa? Asyarah. Dari kumpulannya terbuang. Berapa? Tis'ah, gak masuk. Di Indonesia itu udah cukup benar. Di Arab, enggak, ini fales. lihat syair Imam Syafi'i. Anda bagi nanti, Anda bagi. Oke? Anda coba sederhanakan sederhana mungkin untuk orang-orang yang enggak belajar bahasa Arab. Oke? Emang enak enggak bisa bahasa Arab, rasain. Imam Syafi'i bilang, "Safir tajid 'iwadan amman tufariquhu, fansab fa inna ladzidzal 'aysyi fil nasabi." Lakukanlah perjalanan, do a journey, make a journey. You'd find replacement for those who you left behind. Lakukanlah perjalanan, kau akan menemukan pengganti dari orang-orang yang dulu kau tinggalkan. Asal apa? Asal move on, asal lakukan perjalanan, maju. Fansob, dan teruslah berusaha. Fa inna ladzidzal 'aysyi fin nasabi. Karena sesungguhnya ajibnya kehidupan itu di usaha. Oke? Okay? Nih. Safir tajid iwadon. Berapa? Amman tufa riquhu. Berapa? Fansob fa inna ladzi. Berapa? Zal ai shifin nasobi. Berapa? Tuh. Arab. Dan itu bahasa kita, bahasa kaum muslimin, kalaupun kaum muslimin kufur nikmat dan lebih mempelajari bahasa kafir. Kalaupun lidah mereka beribu kali mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, beriman kepada Rasul dan sunnahnya, namun bahasa yang mereka pelajari bukan bahasa Allah dalam kitabnya, bukan bahasa Rasul dalam sunnahnya, tapi bahasa kafir dalam lagu dan film mereka. Emang enak? Aneh ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab jago, mau apa ente? Mau tes? Unais bilang, demi Allah aku tahu perkataan para penyair. Kalamnya Muhammad bukan kalam penyair. Kalau syair ada kaidahnya, ada kaidah ketukan. Ketukan ini kalau masuk berarti syair benar. Kalau keluar dari ketukan ini berarti fals, salah. Zeh? Nah ketukan ini namanya ilmu arud qawafi yang bikin Imam Khalil bin Ahmad. Manusia pertama yang bikin kamus pertama di muka bumi apa? Namanya Kitabul Ain, karya Al-Imam Khalil bin Ahmad. Itu kamus pertama di muka bumi. Lu bawa catatan, dicatat, jangan nganggur. Udah kayak pinter. Imam Ahmad nyatet bro, apalnya 1 juta hadis sanad sama matan. Ente disimpen doang. Dicatat, ilmu itu. Mana lewat-lewat begitu aja. Udah tahu. Aneh dulu digituin ngaji sama syekh, diomelin. Manusia pertama yang bikin kamus pertama di muka bumi Imam Khalil bin Ahmad. Nama kamusnya Kitabul Ain. Dia yang bikin kaidah-kaidah ilmu arud ini. Oke? Okay? Tadi syair Imam Syafi'i. Safir tajid iwadan amman tufariquhu fansab fa inna ladhi dzal 'ain syifin nasabi. Masuk gak? Masuk kan? Gak fals kan? Dan banyak jenis-jenis ketukan beda-beda, iramanya beda-beda. Ini ntar jadi kaidah-kaidah syair. Contoh kasus lain, syair anti madhab. Wa qawlu a'lamil huda la yu'malu biqawlina biduni nasin yuqbalu fihi dalilul akhdi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Wa qawlu a'la bil huda la yu'malu. Beda lagi. Bi qawli nabi duni nasin yuqbalu fihi dalilul akhdi bil hadithi wa dhaka fil qadimi wal hadithi. Masuk? Ajib kan? Syair yang bikin Imam Ahmad nangis, bergetar, ketakutan, tahu? Aya abdi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Aya abdu amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Wahai hambaku, tidakkah kau malu berbuat maksiat padaku? Kau sembunyikan maksiat-maksiatmu dari makhlukku, sementara kepadaku kau hadapkan maksiat-maksiatmu. Itu Imam Ahmad bergetar, nangis pulang masuk rumah. Okay. Wa tughfir dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Ente ini bengong bengong ngerti apa bengong keder apa bengong ngantuk apa bengong apa? Begitu pokoknya ketahuan bahasa Arab. Nah, bahasa Rasul seindah-indahnya kalau diketuk pakai ketukan syair enggak masuk, maka bukan syair bahasa Rasul. Keluar dari kaidah syair, tapi begitu indah. Masalan Rasul bilang, "Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah fa aslihil ansara wal muhajira." Misal, Allahumma la 'aisha illa la 'aisul akhirah. Tuh, ada dua suku kata yang keluar kaidah. Iya kan? Tapi bait keduanya masuk, fa aslihil ansara wal muhajira. Masuk kan? Bait kedua masuk, tapi bait satu enggak masuk kan? Fals, bukan syair. Tapi kalam ini begitu indah, luar biasa. Dari situ mereka paham, wallahi ini bukan syair. Kenapa? Dibilang syair di luar kaidah syair. Tapi begitu indah untuk menjadi perkataan manusia. Allah. Dari situ orang yang ngerti bahasa Arab, dia beriman. Aku tahu perkataan para penyihir, jampe-jampenya, oke? Okay? Abrakadabra simsalabim, abrakadabra, begitunya, aku tahu. Jampe-jampe harupat, gera-gede gera lupat, kata orang Sunda. Aku tahu, tapi aku cocokin kalamnya Muhammad. Ke situ, enggak masuk, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku pun, kata Unais, mendatanginya dan berkata, Unais berkata kepada Rasul, wallahi ma biya raghbatun an dinik, demi Allah aku tak memiliki kebencian pada agamamu. Amantu bika wa taba'tuk, aku beriman padamu dan mengikutimu. Tuh, dia berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar enggak puas, dia datang sendiri ke Mekah. Masih singkat cerita begitu. Di situ menggambarkan betapa indahnya bahasa Quran dan bahasa sunnah, wahyu secara umum. Wahyu di Ahlus Sunnah itu dua. Wahyul Kitab dan Wahyu Sunnah, Wahyu Quran dan Wahyu Sunnah, dua-duanya wahyu, dua-duanya wahyu, oke? Okay? Al-Wahyu inda Ahli Sunnah, wahyan, dua wahyu, Wahyul Kitab dan Wahyu Sunnah, dua-duanya wahyu. Dua-duanya membentuk syariat. Ya. Di hadisnya Abdullah bin Umar bin sampai jam berapa nih? Sampai asar kan? Hah? Sampai jam 11 kelar. Zain, begitupun membawakan mukjizat dari sisi bahasa dan juga dari sisi bukti-bukti saintis ilmiah. Yang tidak ada jawaban bagi manusia ketika itu kecuali bahwa yang disampaikan Muhammad memang dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah proses penciptaan Al-Qur'an yang Allah ciptakan di dalam, ceritakan di dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin medis sudah sampai situ pada saat itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma ja'alnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma. Clear? Proses penciptaan manusia yang begitu detail, enggak mungkin Rasul tahu dari mana. Ini mukjizat ilmiah, saintis. Begitupun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayat Ibnu Mas'ud, ya kan? Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut, di janin ibunya 40 hari sebagai nutfah, sebagai gel, cair. Sebagai liquid, liquid. Thumma takunu 'alaqah mithlu dzalik. Berubahlah air ini mengental jadi gel, jadi alaqah, segumpal darah. Oke. Okay? Mithlu dzalik 40 hari juga. Nah, jadi berapa hari noh? 80 hari. Tsumma kemudian jadilah berubah menjadi mudghah. Mudghah ini segumpal daging. Mithlu dzalik 40 hari juga. Jadi berapa hari noh? 120 hari berapa bulan? Barulah di 4 bulan keempat arsala ilaihi ruh, Allah utus malaikat. Untuk apa? Yang fuhu fihi ruh. Ya? Kemudian dia bertanya, malaikat bertanya di sanad lain kepada Allah, "Ya Rabbi, adzakar am unsa? Ya Rabbi, lelaki apa perempuan? Ya Rabbi, ajalu, ya Rabbi, rizquhu. Ya Rabbi, asyakiyun am Cair. Lihat, proses penciptaan manusia 40 hari cair, 40 hari kemudian jadi gel, 40 hari kemudian jadi segumpal daging. Detail demikian, bahkan waktunya 40, 40, 40. Dari mana Rasul tahu? Sengaja dibikin buta huruf sama Allah. Dari mana Rasul tahu? Hal-hal yang baru dibuktikan oleh medis sekarang-sekarang. Lihat. Makanya kalau bayi meninggal di bawah 120 hari, di bawah 4 bulan, kubur aja udah. Gak ada sholat, gak ada apa-apa. Tapi kalau udah 4 bulan lebih meninggal, nah baru ada cerita disolatin deh. Kenapa? Udah ditiup ruh, udah jadi orang. Gitu. Kalau belum, belum 4 bulan masih cuman segumpal. Dapat. Iya kan? Banyak hal, banyak hal. Di riwayat ini, kemarin kita ceritakan. Di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, idza waqa'a dzubab, kalau laler kecemplung ke minuman kalian, fi syarab atau fi ina ahadikum, falyaghmisha, celupin semuanya deh. Terus baru dibuang, minum. Ya. Fa inna fi ihda janahihi, karena di salah satu sayap laler ada penyakit, wa fil ukhra dawa, dan di sayap satunya ada penawar, penawarnya. Iya enggak? Rasul tahu dari mana? Sahabat beriman kepada Rasul ditunggu bukti ilmiah dulu gak? Iman aja udah aman jadinya. Gak kesian gak sih orang sekarang? Udah tua, udah jadi profesor, udah botak, baru dia periksa ketek laler pakai mikroskop, baru bilang, oh ternyata Muhammad benar. Kemana aja bro? Kita nih cerat, udah lahir langsung beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita poles. Kalaupun tuh mikroskop bilang Rasul salah, kita salahin tuh mikroskop, Rasul yang benar. Nggak perlu kita bukti ilmiah. Jangan terlena, makanya jangan terlena. Oh itu ada ilmuwan yang masuk Islam karena memeriksa air liur anjing yang ternyata bakterinya nggak bisa dibersihin pakai sabun apapun. Bisanya pakai tanah, baru dia beriman kepada Muhammad. Ini kemana aja? Nggak perlu bukti itu untuk beriman. Iman tuh lebih daripada akal, daripada pembuktian akal. Oke? Maknanya begini, kalau mata kita bilang 1 tambah 1 itu 2. Dunia bilang 1 tambah 1 2. Tapi sahih dari Rasul, Rasul bilang 1 tambah 1 3. Oh, mata aneh salah. Dunia salah, Rasul yang benar. Itu iman. Dengan itu kita berjaya, kita menang. Dengan itu sahabat dulu menang. Dengan itu Allah berikan kepada mereka kemuliaan, kejayaan yang tak mampu dipertimbangkan oleh logika manusia. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan iman itu, ittiba, iman yang full kepada Rasul, enggak nanggung. Perang Badar ini 317 lawan 1000 kaum musyrikin. Kok bisa kita menang? Logika apaan? Kita umur Madinah nih, negara Islam baru 30-an tahun, ngadepin Persia yang umurnya udah 8 abad. Dia turunin 150 ribu pasukan. Kita 36 ribu dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Menang. Logika kayak apa? 36 ribu bisa lawan Cenggo. 150 ribu, sorry, Pego. Belum lagi Yarmuk, di mana Romawi turunkan 250 ribu pasukannya. Lihat, di Syam, Yarmuk, 250 ribu. Abu Bakar cuma kirim Khalid bin Walid sama 30 ribu. Kita menang. Logika apa? Karena semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita berserah kepada Allah, semakin Allah berikan kepada kita hal-hal yang bahkan khayalan kita gak nyampe ke sana. 250 ribu bro, lawan 30 ribu. Kok bisa 30 ribu menang? Tauhid. Iya kan? Ini fungsinya iman. Beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada mu'jizatnya, beriman kepada kebenaran seluruh hal yang disampaikannya, kalaupun tidak ada bukti ilmiah. Bukti ilmiah bagi kita cukup kesohihan sanad. Ya, karena ini adalah bagian dari agama kita. Abdullah ibn Mubarak bilang, al-isnadu minad-din. Zain? Sudah difahami? Al-Quran sebagai mu'jizat dan sebagai manhaj. Ikhwani rahimakumullah, terakhir kami sampaikan pesan. Wallahi sungguh tak pantas bagi orang-orang yang lidahnya mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, namun begitu jauh dari bahasa yang dengan itu Allah bahasakan Rasul kitabnya, dengan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa, kami tidak menyeru kepada ras apapun demi Allah. Bukan kami menyerukan memuliakan ras bangsa Arab, bukan. Sesungguhnya di bangsa Arab terdapat manusia-manusia yang kurang ajar dan durhaka luar biasa yang mungkin tidak kita dapatkan di bangsa lain. Enggak. Arab mulia sebagai sesuatu yang umum, bukan individunya. Awas. Sesuatu yang umum sebagai tanah dan sebagai bahasa. Kami menyeru kaum muslimin untuk pelajari bahasa Arab bukan karena rasis. Kenapa? Karena itu bahasa Allah. Karena itu bahasa Rasulnya. Pantaskah kita mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, sementara yang kita kenal justru bahasa kafir. Yang kita pelajari dan ajarkan kepada anak-anak kita justru bahasa kafir. Jangankan Arab gundul, Arab gondrong pada kagak bisa bacanya. Mantes kagak? Masa gak malu? Mau sampai kapan begitu? Thayyib, generasi kita mengalami kelengahan. Semoga Allah rahmati orang-orang tua kita, mengampuni mereka, merahmati mereka. Mereka mengajarkan kita sebatas yang mereka tahu, sudah. Rubah ke generasi yang akan datang. Lakukan perubahan itu. Arahkan anak-anak kita untuk lebih loyal kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan mempelajari bahasanya. Kenalkan tokoh-tokoh yang berkorban membela Islam pada mereka daripada tokoh-tokoh kafir. Anak-anak kita ini mengenal striker, kiper, pemain-pemain bola favorit mereka yang kafir. Oke? Istri-istri kita nih mengenal artis-artis Bollywood yang musyrik, yang nyembah ular, nyembah tikus. Ditanya Abu Bakar nama aslinya siapa, dia gak tahu. Abu Hurairah manusia yang paling banyak riwayatin dari Rasul, nama aslinya siapa, dia gak tahu. Imam Syafi'i yang ngaku kita Indonesia Syafi'iyah, iya deh. Nama aslinya siapa? Lahir di mana? Bukunya apa aja? Gurunya siapa aja? Matinya di mana? Gak tahu. Terus kau beragama nih ngikutin siapa? Lidahmu doang mengikuti Imam Syafi'i. Ayo. Dasari agama kita dengan ilmu. Mulai kepada anak-anak kita. Maksudnya yang masih muda belajar deh, jangan malas. Tapi yang udah tua? Ya, kayak Husni udah tua kan. Masih muda ya. Kita arahkan anak-anak kita untuk lebih dapat memahami firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pelajari bahasa. Arahkan anak-anak kita. Bukan enggak boleh belajar bahasa kafir, bukan enggak boleh. Cuman ada prioritas lah. Yang mana yang sepantasnya lebih kau prioritaskan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim itu. Ya? Tayyib, kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Kami akan coba jawab apabila pertanyaan tersebut kami ketahui jawabannya, ya. Diatur pertanyaannya, bedakan antara penulisan pertanyaan dengan penulisan cerpen. Demi Allah itu dua hal yang berbeda, apalagi pertanyaan dengan koran. Itu dua hal yang berbeda, ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tulisannya baik. Jangan pakai huruf hieroglif yang dipakai di Mesir kuno. Ya? Bagaimana menyikapi ahli bid'ah yang cuma ikut-ikutan? Karena tentu menunjukkan dalil tidak akan nyambung. Yang kayak gini mah keder, doain aja, nasehatin terus. Kemudian gauli dengan baik, pergauli dengan baik. Karena apa? Dia cuma ikut-ikutan. Oke, pergauli dengan baik. Inilah permasalahannya kita. Karena apa? Kita pun seringkali tidak menguasai dalil dengan baik. Kita tahu dogma, doktrin dari ustadz-ustadz kita. Ditanya dalilnya apa, kita nggak tahu. Nah, semoga kenyataan demikian semakin memicu kita untuk memahami agama kita dengan baik bersama dalilnya. Ya. Tauhid deh, masalah paling inti. Oke, tauhid ada apa aja? Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Oke. Tauhid uluhiyah dalilnya apa? Rububiyah dalilnya apa? Itu minimal tauhid deh, tahu dalil. Kagak juga gitu loh. Uluhiyah apa? Iyyaka na'budu. Rububiyah apa? Iyyaka nasta'in. Itu aja gampang kan? Al-asma wa sifat Ar-Rahmanur Rahim. Tuh. Iya kan? Ini semoga kenyataan demikian semakin memicu kita untuk menguasai, memahami agama kita dengan dalil. Sehingga ketika kita menyeru orang pun, kita punya dasar ilmu yang baik. Ketika kau tak punya dasar ilmu yang baik, maka terus terang, kewajibanmu cuma menyampaikan kesimpulan. Jangan akhi itu bid'ah. Kalau dia ngomong pakai dalil bla bla bla bla, udah, gak boleh jawab. Kenapa? Kau tak punya dalil. Ya? Mau diapain? Dan ahlul bid'ah yang ikut-ikutan, ini hanya pengikutnya, sikapi dengan manis, dengan baik. Berbeda dengan pentolannya, ulamanya, itu sih jangan dimanis-manisin. Jangan dimanis-manisin, itu dihajar, diisolasi, diingkari. Demikian memang kaidahnya. Apabila penguasa yang berlaku adalah penguasa muslim, maka penguasa yang menegurnya, memaksanya untuk bertaubat, bahkan menggunakan hukuman-hukuman fisik. Kenapa? Dia menyebarkan kebid'ahan, menyebarkan kesesatan. Dia bukan hanya sesat pada dirinya, tapi dia menyesatkan orang-orang juga. Bahaya. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sama yang mulai nyebar-nyebarin kesesatan, debat-debat orang masalah takdir apa misalnya. Sabiq bin Asal dipanggil sama Umar ibn Khattab, dicambukin sampai habis. Enggak pakai diinterogasi. Sembuh, udah kering. Sini lagi, dicambukin lagi. Biar sembuh lagi, sembuh, kering. Cambukin lagi sampai berdarah-darah mukanya, sampai tobat. Tuh, tobat suruh pulang ke Basrah, hajar, kata Umar. Enggak boleh. Enggak boleh orang bergaul dengannya, duduk sama dia, dagang sama dia, enggak boleh. Diisolasi benar-benar sampai dia benar-benar menyesal dan tobat baru. Begitupun Ghailan Al-Qadari oleh Umar ibn Abdul Aziz dan khalifah setelah Umar ibn Abdul Aziz dipenggal akhirnya dan disalib. Setelah dipotong kedua tangan dan kakinya. Karena apa? Mengingkari takdir tuh, bid'ah, bid'ah. Mengingkari takdir itu bid'ah, gitu. Seperti Ali ibn Abi Thalib yang akhirnya mengangkat senjata kepada Khawarij, bid'ah mereka mengkafirkan kaum muslimin tuh. Dan bikin kacau. Oh, akhirnya mesti ngangkat senjata, tumpahkan darah mereka. Ini mah pentolan-pentolannya. Tapi kalau pengikutnya yang awam enggak tahu apa-apa, nah ini lebih disikapi dengan lembut. Dengan baik, ya. Karena sekarang orang-orang seringkali sebagian bahkan ada yang berbaju salaf, dikira salaf, dibilang bahwa dia tokoh salaf, tapi mampir sama orang yang jelas-jelasan menentang ahlus sunnah, menulis, mencaci maki ahlus sunnah, menulis buku, menggerakkan massa untuk menyerang ahlus sunnah. Loh, kok begitu? Ini yang seringkali keliru. Akhirnya nama salaf. Salaf tidaklah dikenal awam kecuali sebatas jenggot dan ngatung doang. Ngajinya begini-begini doang, tablik akbar doang, kajian rutin pada gak datang. Akhirnya gak kenal hakikat salaf sebenarnya. Terjadilah banyak salah teknis demikian. Segala artis jadi ulama salaf sekarang. Aduh. Salah. Ini kekeliruan. Kekeliruan berangkat dari kekurang fahaman terhadap ilmu. Ya. Pelajari, hadiri kajian rutin yang ada dengan ustadz-ustadz yang ada. Bismillah, dari rumah minta keikhlasan, minta pemahaman sebisa mungkin. Itu ilmu di situ. Kayak begini nih sifatnya cuma penyemangat aja, basa-basi yang kayak gini nih. Penyemangat aja. Bukan intinya hakikat ilmu tidak bukan di tablik akbar, bukan. Sekarang kan orang-orang baru ngaji sekali dua kali ikut tablik akbar udah ngaku kemana-mana anu salafi, ente bidah. Wow. Udah mulai ngaji dikit-dikit pakai terms-terms yang digunakan oleh salaf. Antum akhi, oh masya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, wallahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kan begitu kan, baru ngaji dikit ente bid'ah, baru semangat, baru tahu bahwa sholat ternyata bergerak tidak membatalkan, oke? Akhirnya sholat banyak bergerak, ya kan? Sholat dengan gerakan yang sangat pelit, ternyata apa harusnya? Dulu kan begitu, ya kan? Sekarang udah tahu, udah ngaji salaf, geraknya gitu. Ya salah. Terus gerak-gerak. Latihan tinggi. Apa ini apa? Kenapa jadi alay? Yang benar, yang dewasa. Makanya minta keikhlasan ketika menuntut ilmu. Jadinya enggak somplak begitu. Wah, adik-adik Microsoft. Apakah kita wajib bermanhaj dengan manhaj yang empat? Mohon penjelasannya dengan contoh. Barakallahu fikum. Yang empat bukan manhaj. Manhaj mereka sama. Yang empat itu yang dibilang mazhab. Bukan manhaj. Apa? Manhaj ini sesuatu yang lebih umum daripada mazhab. Mazhab, ini mazhab ulama ahlu sunnah adalah kesimpulan-kesimpulan fikih yang berbeda-beda di furu'. Adapun manhaj yang berkaitan dengan usul, ini hal yang mereka sepakat atasnya. Al-Quran harus, sunnah harus, dengan pemahaman salafus soleh harus. Mendahulukan itu semua daripada akal dan lain, ini semua mereka bersepakat. Cuman dalam ijtihad-ijtihad fikih, karena bisa jadi seseorang mengetahui yang tidak, yang diketahui yang lain, sampailah mereka seringkali kepada kesimpulan fikih yang berbeda. Dan ini wajar di furu'. Furu' ini detail teknis. Dari dulu ada perbedaan, wajar. Seorang penuntut ilmu diwajibkan untuk apa? Diwajibkan untuk mengikuti dalil, bukan individu. Maka gak boleh bermadhab dalam artian bermadhab taklid, gak boleh. Gak boleh bermadhab. Adapun bermadhab kepada ulama wajib? Wajib. Dalam artian aku mengikuti Imam Syafi'i wajib, aku mengikuti Imam Ahmad wajib. Kenapa? Aku mengikuti kebenaran yang datang dari mereka, itu. Tapi apakah maknanya semua yang datang dari Imam Syafi'i harus aku ikuti? Ntar dulu. Yang begitu cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zain, ntar sore gak usah ada kajian, afwan. Ini mau istirahat di kamar. Ya, ntar sore gak usah ada kajian. Oke? Nah, apakah kita wajib mengikuti Imam Ahmad dalam artian setiap detail fikih keputusan Imam Ahmad anda ikuti? Enggak. Yang begitu ke Rasul doang sallallahu alaihi wasallam. Oke? Adapun secara usul, maka semua mereka sama, manhajnya sama. Madhabnya yang berbeda-beda, kesimpulan-kesimpulan detail teknis fikih. Oke? Nah, kita nanti diwajibkan untuk mencari dalil yang mana yang lebih kuat dibanding yang lain, bukan cari individu. Awas. Itu untuk penuntut ilmu. Adapun untuk awam, dia diwajibkan ikut siapa? Ikut Malik, Syafi'i, Ahmad. Bukan, dia diwajibkan untuk mencari orang yang paling berilmu di sekitar dia, di lingkungan dia. Nah, ikutin itu. Bukan imam. Kenapa? Dia gak bisa cari imam. Gak bisa cari, bahas perkataan imam tuh gak mungkin, gak bisa. Ya? Jin tidak bisa menyembuhkan. Bagaimana dengan dukun, ponari? Ya gak bisa nyembuhin. Kalaupun terlihat sembuh, hilang lukanya, hilang sakitnya dan lain-lain. Sekali lagi kayak tadi, yang mereka permainkan imajinasi dan mata kita. Kalau beneran Ustaz Qadarullah sembuh, maka Allah yang menyembuhkan. Allah sedang ingin menguji imanmu. Pas disembuhinnya melalui cara dukun, apakah semakin kau mengimani dukun itu? Nah, maknanya kalaupun memang benar dukun itu menyembuhkan, tetap kita katakan mereka batil dan tidak boleh kita imani. Gini loh. Syekh Albani ngasih analogi yang sangat sederhana dan indah untuk memahami konsep ini dengan baik. Allah bilang, perhatikan. Tong, dengerin. Allah bilang, innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya jual beli itu sama kayak riba, kata Allah. Tapi Allah halalin jual beli, Allah haramin riba. Apa rahasianya kenapa Allah bilang jual beli itu sama sama riba? Kenapa? Dua-duanya beneran mendatangkan keuntungan. Iya kan? Tapi gimana pun kalau dua-duanya mendatangkan keuntungan beneran, Allah dengan hak dan kuasa prerogatifnya, Allah berkata, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dalam artian kalaupun riba mendatangkan keuntungan benar, kalaupun benar mendatangkan keuntungan, Allah haramkan. Zen? Ah, pengobatan. Dengan medis biasa, dengan ruqyah atau dengan dukun. Bisa jadi wallahu alam menyembuhkan masing-masing bisa. Tapi gimana pun yang cara-cara syirik, dukun, penyihir dan lain-lain ini Allah haramkan. Kalaupun benar sembuh, kalaupun benar sembuh. Nah, sebagaimana Allah haramkan riba, kalaupun benar mendatangkan untung, kalaupun benar mendatangkan untung. Makanya kita bilang, bukti itu bukan dalil untuk kita. Kayak tadi, penelitian ilmiah dan lain-lain, apakah dengan ini kita baru boleh beriman? Enggak ada urusan. Bukti itu bukan dalil. Jadi gak boleh seseorang bilang, ah itu mah percaya gak percaya, orang beneran kejadian. Kalaupun bener jadi, jangan kau iman. Nah, Zen? Ponari lagi yang keren apa nanya ini? Apakah doa khusus untuk melawan sihir yang bekerja menutupi sesuatu toko yang jelas-jelas buka? Saya sudah berusaha untuk mengaji di toko, tapi kadang masih ada yang melaporkan bahwa toko kami tutup. Barakallahu fiik. Oh, keimanan, kesalahan ada pada akidah dan tauhidmu, bukan nama mata orang. Kau masih meyakini adanya efek dan adanya kekuatan pada sihir-sihir demikian, sehingga masihlah berefek. Kau masih terlalu mendengar lidah manusia yang berkata, eh warung ente kayak tutup. Itu permasalahan ada pada akidahmu yang sebenarnya belum terlalu murni dan belum terlalu yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Diemin, lakukan yang harus kau lakukan. Mau baca zikir wirid dan lain-lain, baca. Berusaha. Emang enggak laku, udah enggak laku, jangan salahin jin. Perbaiki sistem bisnismu, begitu kenapa nyalahin jin? Ya. Demikianlah. Pola pikir orang Indonesia yang Islamnya seringkali klenik, percaya begitu-begituan. Sehingga ketika terjadi kesalahan pada diri sendiri, dia cari objek lain untuk disalahkan. Dulu gue gagal ancur, soalnya ada yang ngerjain. Itu si ente aja kurang berdoa, kurang berusaha, atau mungkin rezekimu bukan di situ. Kenapa kau salahkan hal lain? Iya gak? Itu mindset yang bermasalah, manhajmu dalam berpikir yang bermasalah. Bukan tuh jin, segala jin disalahin. Tuh jin udah banyak dosanya, enggak usah ente salah-salahin. Yang benar apa? Yang modern, 2016 masih percaya beginian. Benar ada sihir, benar, cuman ketika kau yakini itu berefek, nah itu syirik. Iya kan? Ketika kau yakini itu berefek, syirik. Bentengin dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang syar'i. Masih kagak laku juga, ya udah jangan salahin sihir, ya emang rezeki ente lagi seret, lagi diuji itu mah. Ya, jangan norak. Perbaiki akidahmu, perbaiki tauhidmu. Bagaimana kiat menjaga istiqomah menjalankan sunnah sementara lingkungan teman kita masih melakukan kebiasaan seperti pacaran, bermain musik dan seterusnya. Yang ana fahami, proses untuk memulai perbaikan diri, langkah teknis awal yang sangat efektif adalah cari lingkungan baru. Dikarenakan kita ini makhluk tabi'i, makhluk sosial. Al-insan abna tabi'ati, manusia adalah anak dari lingkungan sosial. Pasti kita akan terpengaruh. Maka dari situ kalau mau benerin diri, cari lingkungan sosial yang baik, gaulnya di situ sehingga kita terpengaruh kebaikan. Iya kan? Nih. Tahu hadis Abu Sa'idin Al-Khudri yang orang ngebunuh 99 orang mau tobat, tahu kan hadis itu kan? Enggak bisa, ketemu ahli ibadah, ane udah bunuh 99, bisa tobat enggak? Enggak bisa, 99 enak aja. Katanya orang, dia marah, dia bunuh. Oh, cepet dia tuh bungkus. Dia masih pengen lagi tobat. Dia tanya ahli ilmu, ane udah bunuh cepet. Qataltu mi'ata nafs, aku telah membunuh 100 jiwa. Masih bisa kata Allah? Bisa. Siapa yang menghalangi antara Allah dengan hambanya? Pergilah kau ke negeri fulani. Tuh, Fa inna biha unasun ya'budunallah. Pergilah kau ke negeri fulani, sesungguhnya di sana penduduknya beribadah dengan baik kepada Allah. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Dan janganlah kau kembali ke negeri asalmu karena sesungguhnya itu negeri yang buruk. Kenapa suruh ke sana? Tinggalin sana. Kenapa? Lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Nah, bagaimana mempertahankan sunnah sementara teman-teman masih pacaran? Ente masih bersohib yang itu, masih bermain musik, ente nongkrongnya masih sama dia. Ya iya berat. Tinggalin, cari yang kesibukannya ngaji, saling menasihati, bagi-bagi ilmu. Lu tahu nggak? Gue denger nih tadi dari Ustaz Ono, Imam Ahmad bilang, ajib kan nongkrong begini. Nongkrongnya juga pulang bawa ilmu, gitu loh. Gue kan ngaji sama Ustaz Ono, ada pertanyaan begini, lo tau Ustaz jawabnya apa? Nih begini, begini, masa? Coba kita cari, lihat, searching di Google, tuh, jadi ada bahas. Enak nongkrong gaul begitu tuh asli, gak bete. Kenapa masih gak kuat ngelawan yang pacaran, bermain musik? Besohibnya sama dia, lama-lama ente yang pacaran. Dijodoh-jodohin sama dia. Manusia ini pasti terpengaruh lingkungan sosial. Jangankan dengan manusia di sekitar, sama binatang kita kepengaruh, percaya gak? Kita nih, saking makhluk sosialnya, sama binatang di sekitar kita, kita terpengaruh. Apalagi sama manusia di sekitar kita. Percaya? Nih, Rasul bilang di riwayat Abu Hurairah, di Bukhari Muslim. Al-kibru wal-khuyala inda ashabil khuyul wal-jamal. Asad wal-hikmah inda ashabil ghanam. Kesombongan hati, keangkuhan ada pada para penggembala onta dan kuda. Kelembutan hati dan hikmah ada pada para penggembala kambing. Kenapa? Nah, ulama memberikan syarat. Nah, ini syaratnya Syekh Utsaimin. Onta sama kuda, hewan yang punya kekuatan luar biasa, terus sombong, lihat membusungkan dadanya. Iya gak? Iya gak? Seseorang ketika sering bergaul sama begituan, ketularan. Makanya ente kalau naik kuda tua, bawanya juga begitu deh. Naik keledai ente bawanya begitu. Tapi kalau ini kuda-kuda Persia atau kuda Mongol, ente bawanya juga. Sekarang begitu deh, pakai Honda Astrea tahun 75, ente bawanya begitu tuh. Tapi ente pakai, ya enggak, Harley Davidson, bawanya. Begitu gak? Naik angkot deh, naik angkot. Gimana posisi ente? Naik Hummer. Gimana? Iya gak? Manusia terpengaruh sama barang, sama binatang, kepengaruh. Apalagi sama orang. Dan kelembutan, kesabaran ada pada para penggembala kambing. Kenapa? Kambing ini hewan yang gak bisa dikerasin, tapi susah diatur. Masing-masing punya otak. Ente kalau miara bebek, ngangon bebek, oke, mau pulang, ketuanya aja arahin, yang lain ikut kuak kuak kuak kuak kuak. Ayam, sapi, ketuanya aja arahin, nggak usah semua keteteran. Tapi kambing masing-masing punya otak. Ente pegang yang ini nyeruduk, yang ini lompat sono, yang ini ke sono. Ente pegang yang ini lompat, yang ini nyeruduk. Masing-masing punya otak, nggak kena. Sehingga perlu kesabaran lebih. Kenapa? Digebuk, dikerasin kayak kuda onta, nggak bisa, cacat. Gak sekuat itu mereka. Sehingga orang yang terlatih mengatur kambing yang banyak, dia punya skill untuk mengatur umat. Maka dari situ Rasul bilang, "Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Allahu Akbar. Tuh mukjizat ilmiah yang lain. Iya gak? Iya gak? Makanya lebih jauh lagi, kita bersohib sama kuda ketularan. Kebayang gak kalau kita makan kuda? Lebih ketularan kan? Panas kan? Onta. Ketularan gak? Makanya Nabi bilang, La yahillu lakum kullu dzi nabin minas siba. Tidak halal bagi kalian setiap hewan buas yang bertaring. Kenapa? Kebayang gak sih sifat nih orang gimana kalau makannya ular? makannya tikus, sifatnya kayak gimana? Bangsa Arab nih hobi makan kambing, susah disatuin. Iya gak? Iya gak? Iya. Yeah. Barat nih baru sekarang ngomong, you are what you eat, kau adalah apa yang kau makan. Kita udah 14 abad lebih yang lalu Rasul bilang begini. Cuman nanti pada buang muka dari Quran, dari hadis, yang ditelen yang dari barat, yang diajarin di sekolahan. Iya gak? Hah? Jadi bagaimana memperbaiki diri? Cari hubungan sosial yang baik. Begaul sama orang-orang yang mengingatkanmu pada Allah, mengenalkanmu akan agama Allah. Yang kesibukannya, bro, besok minggu ada ustaz ini sana, yuk barengan yuk. Gitu. Jangan bilang, temenin aku yuk besok mau ketemuan sama si fulana. Ya salam. Akhirnya jadi ikutan. Iya kan? Awal-awal ta'aruf saban minggu. Itu si doyan. Teman kakak saya, seorang guru, sudah tua, stroke, terus diobati menggunakan paru-paru dari babi. Resep dari Cina. Akhirnya sembuh dan bisa mengajar lagi. Bagaimana dengan kasus itu? Paru-paru babi, no? Paru-paru kambing nggak laku? Nggak bisa ya? Kudu babi? Ya Allah. Wallahu a'lam hukumnya gimana, wallahu a'lam di sisi Allah. Cuman kita cari yang paling aman ya. Kalau ana di posisi itu, pertama ana memilih untuk mencari solusi lain yang halal. Oke? Okay? Itu satu. Yang kedua, kalau enggak ada pun yang halal untuk menyembuhkan, ana memilih sakit daripada sembuh dengan hal itu. Sama seperti sembuh dengan dukun-dukun. Sembuh penyakit yang kita ini kan hanya sembuhnya oleh dukun tersebut. Ana milih, semoga Allah beri kita kekuatan, ana memilih sakit sampai mati daripada sembuh dengan kesyirikan. Ana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Semoga Allah beri kita sabar atau kekuatan. Dzulkarnain yang terdapat di surat Al-Kahfi, enggak, bukan nabi, bukan rasul, dia orang saleh. Sebagaimana Luqman yang disebutkan di Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, dia orang saleh. Apakah di zaman Rasul ada sahabat yang belajar magic untuk mengundang jin dan merasuki untuk ditanyain? Apakah hukumnya para ustad yang mempelajari itu? Bukan ustad, karena aja suka pakai nama ustad lah gitu. Tuh ustad itu bisa nyembuhin, ya asal pindahin penyakit ke kambing tuh ustad. Ini lebih sakti dari nabi. Nabi nggak bisa begitu. Iya gak? Jangan pakai ustaz. Suka pakai dijualnya pakai nama ustaz kalau gak haji. Iya gak? Enak aja, gue begitu dong. Masa aneh begitu? Bagaimana hukumnya tuh ustaz yang mempelajari itu? Tuh ustaz somplak. Ustaz ngaco, bukan ustaz itu. Ustaz di dalam kebatilan. Ustaz yang menyeru kepada kesyirikan. Bukan ustaz udah. Apakah di zaman Rasul ada sahabat yang belajar magic? Kebayang gak? Ada gak? Kalau enggak disabet-sabet sama Umar tadi. Nah, ini koran. Habis. Tujuh. Pertanyaan yang masuk habis. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kehormatan untuk kami bisa berada di sini dengan ikhwan dan akhwat semuanya. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita semua. Ya, dapat menjadi pesan untuk melakukan perubahan sama-sama di dalam kehidupan kita semua. Tidaklah kami menasehati dan mewasiatkan kecuali pertama kali, maksudnya adalah bagi diri kami sendiri. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ya. Apa-apa yang keliru yang datang dari kami, maka sungguh dari kelemahan kami sebagai manusia, dan apa-apa yang benar maka datangnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.